jala baru ku beli untuk segarkan fantasi. Ku ingin lepas kendali karena ku tak tahan lagi. Oh, tanpa frekuensiku lagi tinggi. Oh, karenamu aku jadi gila. Oh, tanpamu terbuang sia-sia. Pikiranku melayang tak kemana. Dan terulang lagi. Oh.